Sejuk tata wajahmu, hangat peluk janjimu. Belai lembut jarimu, sejuk tata wajahmu, hangat peluk janjimu. Anugerah terindah yang pernah ku miliki.